janani juga demi aku kebebasan kau belenggukan itu demi aku karismamu engkau korbankan juga demi aku. Betapa haru hatiku sedih. Dunia kau jauhi itu demi aku. Gembira ria kau tak lagi juga demi aku. Beban derita kau tahankan itu demi aku. Sejuta siksa kau rasakan juga demi aku. Belum.